Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah yang akan kita angkat masih berkaitan dengan kumpulan doa iftitah yang kemarin Ibnul Qayyim telah menyebutkan salah satu di antaranya. Dan masih banyak beberapa doa iftitah lainnya yang akan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan. Wa fi as-sunan al-arba'ah. Dan disebutkan dalam kitab sunan yang empat. Yaitu sunan Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abu Sa'id Al-Khudri serta yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza staftaha as-salata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa iftitah dalam salat, qala, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, berikut segala pujian untukmu. Wa tabarakasmuka, dan maha tinggi, maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Dalam doa ini berisi banyak sekali pujian, dan ini termasuk di antara doa iftitah yang dinilai hasan oleh Syekh Albani, sehingga disyariatkan untuk dibaca dalam salat. Terkandung banyak pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena awalan dari salat dalam doa iftitah adalah kita banyak memuji Allah. Yang pertama, kita menetapkan kesucian untuk Allah, subhanaka Allahumma. Subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan segala puji bagimu. Dan yang dimaksud subhanakallahumma wa bihamdik, gabungan antara tasbih dengan tahmid, adalah kita mensucikan Allah disebabkan karena kita mendapatkan karunia dari Allah berupa hidayah tauhid. Sehingga di saat yang sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, dan aku mensucikanmu bihamdika, dengan segala puji bagimu. Disebabkan nikmat yang engkau berikan kepadaku karena engkau telah memberikan hidayah tauhid, sehingga hamba ini bisa mensucikan Allah. Atau makna yang kedua adalah gabungan tasbih dengan tahmid adalah kesempurnaan untuk Allah. Karena kita memahami seperti ini, bahwa pensucian semata ini tidak mengandung penetapan sifat sempurna. Tidak mengandung penetapan sifat kesempurnaan. Baik. Karena itu ketika diiringi dengan tahmid, dengan pujian, maka di situ ada penetapan sifat kesempurnaan. sehingga gabungan antara tasbih dengan tahmid, gabungan dua hal ini adalah membersihkan Allah dari segala bentuk aib dan cacat dan menetapkan sifat kesempurnaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ilustrasi sederhana. Ketika ada orang dipuji oleh orang lain, kamu ini tidak bodoh. Kamu ini tidak goblok. Apakah itu sama dengan memuji dia kalau dia pintar? Tidak. Ungkapan kamu tidak bodoh tidaklah menunjukkan berisi pujian bahwa dia adalah orang yang pintar. Kamu ini tidak zalim. Apakah kemudian tidak zalim berarti menunjukkan kalau dia adalah orang yang baik hati? Belum tentu. Bisa jadi dia tidak zalim karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mengatakan tembok tidak zalim karena tembok nggak bisa ngapa-ngapain. Dia diam saja. Meja tidak zalim karena dia diam saja. Sehingga penyebutan tidak zalim, tidak bodoh, kamu tidak miskin, belum tentu kaya. Kamu tidak sakit, belum tentu sehat. Bisa jadi tidak sakit tapi lemes badannya. Atau malesan. Karena itu pernyataan pensucian, peniadaan, aib itu tidak mengandung penetapan sifat kesempurnaan. Sehingga ketika itu digabungkan, maka di sini memberikan makna peniadaan aib, peniadaan aib, dan penetapan sifat sempurna. Penetapan sifat sempurna. Sehingga gabungan ini akan berisi atau mengandung kesempurnaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Selanjutnya, kita akan melihat wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka. Maha berkah namamu. Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan keberkahan. Tabaraka. Tabaraka. Adalah sumber keberkahan. Maha berkah artinya maha pemberi kebaikan. Sumber segala kebaikan. Dan keberkahan. Keberkahan sumbernya siapa? Sumbernya adalah Allah. Sedangkan makhluk itu diberkahi. Mubarak. Karena itu, makhluk tidak boleh menggunakan gelar tabarak. Tabaraka fulan, tidak boleh. Baik dia seorang nabi maupun yang lainnya. Yang boleh adalah mubarak. Fulan mubarak. Sehingga kalau kita lihat kata mubarak dalam Al-Quran, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang atau makhluk yang dia memberikan banyak manfaat bagi yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Alladzi barakna hawla. Misalnya di surat Al-Isra. Yang kami berkahi daerah sekitarnya, yaitu yang berada di daerah Syam, di Baitul Maqdis. Demikian pula yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di ayat yang lain, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ. Dan aku selamatkan Ibrahim bersama Lut menuju daerah atau tanah yang kami berkahi di daerah sekitarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan sebutan mubarak. Contohnya di Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarak. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut makhluk yang mubarak seperti waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikanku, dan ini bercerita tentang Nabi Isa. Allah menjadikanku sebagai hamba yang diberkahi. Sehingga ada daerah yang diberkahi, ada nabi yang diberkahi, ada manusia yang diberkahi. Demikian pula ada waktu yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, yaitulah Lailatul Qadar. Sehingga makhluk itu diberkahi. Seperti nabi yang diberkahi. Nabi Isa disebut oleh Allah sebagai nabi yang mubarak. Kemudian kota suci. Di situ ada Mekah, ada Baitul Maqdis. Ada Mekah, ada Baitul Maqdis, itu juga kota yang diberkahi. Nah, sebelumnya mohon maaf. Kita afwan. Coba di Alhamdulillah. Kita ulang. Ada kota Baitul Maqdis, di situ adalah kota yang diberkahi. Kemudian juga Baitul Maqdis. Kemudian apa lagi? Ada waktu yang diberkahi. Waktu yang diberkahi. Itu adalah Lailatul Qadar. Dan masih banyak yang lain, makhluk-makhluk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga air yang diberkahi, yaitu air hujan. Air hujan dia diberkahi. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan aku turunkan dari langit ma'an mubarak, air yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai air yang diberkahi. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Nah, semua ini adalah makhluk yang diberkahi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan bagi mereka. Dan sumber segala kebaikan itu adalah Allah. Karena itu dia memuji, Allah memuji dirinya sendiri dengan tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdi. Kalau kita lihat beberapa ayat yang di situ diawali dengan kalimat tabarak. Tabarakalladzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian di surat Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian juga di surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqan. Kemudian di Al-Furqan ada tiga. Ya. Di surat Ghafir, fatabarakallahu rabbul alamin. Di surat Zukhruf, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard. Di surat Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Di surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulk. Ada banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan kata tabarak, yang itu semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menjadi sumber kebaikan bagi semuanya. Tayyib. Dan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu diberkahi. Nama Allah itu sumber berkah. Bukan diberkahi ya. Nama Allah adalah sumber berkah. Karena itu kita jumpai dalam beberapa ayat. Di situ bunyinya, Tabarakasmu Rabbika. Seperti yang ada di surat Ar-Rahman. Tabarakasmu Rabbika. Tabarakasmu Rabbika. Dzil Jalali wal Ikram. Maha berkah nama Rabbmu. Maha berkah nama Rabbmu. Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah sumber keberkahan. Bisa sebutkan contohnya keberkahan nama Allah. Nama Allah menjadi sumber keberkahan. Yang pertama, dia menjadi pembeda antara yang halal dan yang haram. Sehingga sembelihan yang disembelih dengan menyebut bismillah, dengan hewan yang disembelih tanpa menyebut bismillah, nilainya sama atau beda? Beda. Yang satu halal, satu haram. Kemudian, dengan adanya bismillah, dia bisa menjadi penghalang. Penghalang pandangan jin, pandangan setan, ketika seseorang membuka aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma baina auratil insan, tabir antara aurat manusia ya bi ayunil jin, dengan pandangan mata jin adalah idza wada'a thawbahu ay yaqula bismillah, apabila dia melepas pakaiannya dia mengucapkan bismillah. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang lain adalah menjadi penghalang setan ikut makan atau ikut menikmati aneka makanan. Nabi SAW menyebutkan, apabila seseorang makan dan dia mengucapkan bismillah, maka setan menghindar dari tempat itu dan mengatakan, La asya'a lakum, tidak ada makan malam untuk kalian. Sehingga mereka tidak bisa makan, ikut makan nimbrung, ketika manusia itu makan membaca bismillah. Dan masih banyak yang lainnya, keberkahan dari bismillah, termasuk ketika naik kendaraan kita dianjurkan untuk mengucapkan bismillah, dan seterusnya. Sehingga disitulah keberkahan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah subhanahu wa ta'ala adalah tabarak, dat yang menjadi sumber kebaikan. Tabarakasmu Rabbika. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi. Ta'ala jadduka, maha tinggi. Apa yang dimaksud dengan jadduka? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. An-Nawawi dalam Tahdzibul Asma' wal Lughat menyebutkan, wa qawluhu fi du'a'il istiftah. Ucapan Nabi SAW ketika doa iftitah. Wa ta'ala jadduka. Dibaca dengan fathah jim. Maknanya adalah irtafa'at jadduka ay azamatuka. Keagunganmu. Waqilah, dan ada yang mengatakan, al-murad bil-jaddi, yang dimaksud dengan al-jad adalah al-ghina, kekayaan. Waqilahuma hasan, dan dua-duanya benar. Sehingga kata al-jad, wa ta'ala jadduka, ini dibaca dengan fathah jim. Karena kalau dibaca dengan kasrah jim, jiddun, artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau dibaca dengan fathah jim, jaddun, maknanya adalah keagungan. Kata jaddun bisa bermakna keagungan. Dan bisa bermakna, kata jaddun bisa bermakna kekayaan. Dalam zikir selesai salat kita membaca wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu, dan tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Al jaddu kekayaan, dzal jaddi bagi orang yang memiliki kekayaan. Tidak bermanfaat kekayaan bagi pemiliknya di hadapanmu, minka. Sehingga orang yang punya kehebatan, kekayaan, kerajaan, sama sekali tidak bermanfaat kekayaan itu baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, semua tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian kita menyebut di sini wa ta'ala jadduka. Coba kita selesaikan keterangan An-Nawawi. Walam yadhkur Al-Khattabi illa al-'azama. Namun Al-Khattabi tidak menyebutkan selain makna al-'azama. Wa minhu qawluhu ta'ala ikhbaran 'anil jin. Salah satu di antara ayat yang menyebutkan kata al-jaddu adalah firman Allah Ta'ala ketika Allah menceritakan tentang jin. Jin mengatakan, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi jaddu rabbina, keagungan dari Rabb kami. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak punya istri dan tidak punya anak. Dan yang dimaksud dengan al-jaddu di situ adalah azamah, keagungan Allah. Sehingga jin memuji Allah dengan mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Rabb kami. Tayyib. Wa qala al-Ba'li, dan kata al-Ba'li dalam al-Matla' ala Abwabil Muqni. Wa ta'ala jadduka jaddu bi fathil jim. Ai ala jalaluka wartafa'at 'azamatuk. Maha tinggi keagunganmu dan maha tinggi kebesaranmu. Dan juga disebutkan oleh dalam Hasyiah Ibn Qasim untuk Ar-Rawdul Murbi', ini kitab madhab Hambali. Al-Jaddu bifathil jim, dengan fathah jim. Bimana al-azamah, al-haddu, was-sa'ada, wal-ghina. Artinya adalah keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Ta'ala bima'na ta'azama, maha agung. Ja'ala bina issa'ah wal mubalagh, menggunakan ungkapan al mubalagh, hiperbol. Fadalla ala kamalil ulu, sehingga ini menunjukkan kesempurnaan ketinggian. Wa nihayatihi, dan puncak ketinggian Allah. Ala jalaluka, maha tinggi keagunganmu. Wartafa'at azamatuka, dan maha tinggi keagunganmu. Wajallat fauqa kulli azamatin. Wa'ala sya'nuka ala kulli sya'nin. Wa qahri sultanika kulla sultanin. Baik. Dan ada beberapa makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama, yang itu tidak jauh beda dengan apa yang tadi disampaikan oleh An-Nawawi. Intinya adalah bahwa kata al-jadd itu bisa bermakna azamah, keagungan, dan bisa bermakna kekayaan. Ada dua makna sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kita menetapkan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu doa ini terkandung banyak sekali pujian untuk Allah. Mensucikan Allah diiringi dengan pujian untuknya. Kemudian menetapkan kebaikan nama Allah, yang dengan nama itu ya, makhluk bisa mendapatkan banyak sekali kebaikannya. Wa tabarakasmuka. Dan menetapkan ketinggian untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. maha tinggi keagungan Allah yang berada di puncak. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Di sini penulis menyebutkan, atau di sini ada catatan kaki yang cukup panjang berkaitan dengan status hadisnya. Namun kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan ada yang menyebutkan itu mauquf sampai Umar, perkataan Umar dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Intinya silahkan dipraktekan, dan itu kalimat-kalimat yang indah. Isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Sangat layak bagi siapapun untuk menghafalkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat, ya, dibaca ketika doa iftitah. Selanjutnya kita beralih kepada doa iftitah berikutnya. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat maka beliau membaca, wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajah tu wajhi, aku hadapkan wajahku. Lilladzi, kepada zat, fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, hanifan bimakna mailan. Karena hanif maknanya adalah condong. Condong, mail artinya condong. Condong kepada apa? Kepada tauhid. Dengan penuh kecondongan, artinya diiringi dengan semangat kecenderungan. Sehingga kita menghadapkan wajah kita ke hadapan Allah dengan hanif, artinya dengan penuh kecondongan, keberpihakan, kecenderungan, sehingga itu semuanya diiringi dengan semangat dan bukan karena keterpaksaan. Karena ada orang yang dia taat kepada Allah karena terpaksa. Tapi bagi orang yang hanif, dia taat kepada Allah karena diiringi semangat untuk kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang musyrik. Kalimat wa ma ana minal musyrikin ada dua makna. Wa ma ana minal musyrikin. Memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah, aku bukan orang musyrik. Aku bukan orang musyrik. Makna yang kedua adalah, aku tidak bersama orang musyrik. Aku tidak bersama orang musyrik. Dan dua makna ini benar, ya. Kalau makna yang pertama, min di sini kita artikan dengan min tambahan. Sehingga wa ma ana minal musyrikin sama dengan wa ma ana bil musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Atau min di situ kita artikan sebagai min yang artinya bagian. Sehingga kita terjemahkan, aku bukanlah bagian dari orang musyrik, atau aku tidak bersama dengan orang musyrik. Maka orang mukmin, dia bukan orang musyrik, dan dia juga tidak berpihak kepada orang musyrik. Karena bisa jadi dia bukan orang musyrik, dia muslim, tapi dia berpihak kepada kesyirikan. Sehingga ikrar wa ma'ana minal musyrikin gak jujur. Nah, kamu berpihak kepada kesyirikan. Berarti kamu bagian dari mereka ketika melindungi dan berpihak kepada orang musyrik. Karena itu ikrarnya Nabi Ibrahim wa ma'ana minal musyrikin untuk menegaskan bahwa kita bukan orang musyrik dan kita bukan bagian dari mereka. Atau ikrar dalam doa iftitah. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan nusukku. Nusuk di sini bisa maknanya ibadah, bisa maknanya sembelian. Sehingga kalau kita maknai nusuk di situ sebagai ibadah, jika nusuk ini dimaknai sebagai ibadah, maka penyebutan salat dengan nusuk di sini ada bentuk pengulangan. Karena salat bagian dari ibadah dan nusuk juga ibadah. Kemudian makna nusuk yang kedua adalah kurban. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadah kurbanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan. Aku diperintahkan untuk ini. Yaitu menyatakan bahwa seluruh kehidupanku milik Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk melakukan itu. Wa ana minal muslimin, dan aku bagian dari orang muslim. Wa ana minal muslimin, sama seperti tadi. Dan aku adalah orang muslim. Yang kedua, aku juga bagian dari orang muslim dan mendukung kaum muslimin. Baik. Ini ikrar tauhid yang diajarkan untuk dibaca ketika dalam salat. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa taraftu dhambi dhambi. Zalamtu nafsi wa taraftu bi dhambi. Faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Sang Raja. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Rabbku, dan aku hamba-Mu. Aku telah mendzalimi diriku dengan banyak berbuat maksiat. Aku akui dosa-dosaku. Ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berikanlah petunjuk kepadaku li ahsanil akhlaqi, untuk memiliki akhlak yang terpuji. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk memiliki akhlak yang terpuji kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkan dariku sayyi'aha, akhlak yang tercela. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan diriku dari akhlak yang tercela itu kecuali Engkau. Labbaika wa sa'daik. Aku sambut panggilan-Mu ya Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan seluruh kebaikan ada di tangan-Mu. Wasyarru laisa ilaik, namun keburukan tidak boleh dinisbahkan kepada-Mu. Ana bika wa ilaik. Aku bersama-Mu dan aku selalu menuju-Mu. Tabarakta wa ta'alaik. Maha berkah Engkau dan maha tinggi diri-Mu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu. Masya Allah. Ini doa iftitah yang luar biasa. Dan doa yang Masya Allah. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan yang banyak yang kita lakukan, berikutnya kita memohon kepada Allah bimbingan agar bisa memiliki akhlak yang terpuji. Dan kita menyatakan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang terpuji kecuali Allah. Dan ikrar itu sebagai bukti pengakuan kita. Jika kita mengakui tidak ada yang bisa memberikan petunjuk akhlak yang terpuji kecuali Allah, lalu kepada siapa lagi kita akan meminta jika Allah tidak memberikannya? Sehingga seolah-olah hamba ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan, kepada siapa aku akan memohon petunjuk dan hidayah jika engkau tidak memberikan itu kepadaku ya Allah. Wa kana idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku', beliau membaca dalam doa ruku'nya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Ya Allah, hanya kepadamu aku ruku' dan hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku masuk Islam. Khasha'a laka sam'i wa basari. Pendengaran dan penglihatanku khusyuk di hadapanmu. Wa mukhi, mukh artinya otak. Wa azmi, atau bisa juga diartikan mukh adalah sumsum. Karena di sini ada azm. Dan sumsum tulangku, sumsum tulangku serta tulangku. Wa asabi, dan ruas-ruas dari tulangku khusyuk di hadapanmu. Sehingga kita menyatakan khusyuk sampai bagian anggota badan yang paling dalam, yaitu sumsum tulang. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu i'tidal, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa idza sajada, dan ketika beliau sujud, beliau membaca dalam sujudnya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Ya Allah, aku bersujud kepadamu dan hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepadamu aku pasrah. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakannya, yang membentuk wajah untuk wajahku, dan yang telah membuka pendengaran serta penglihatanku sehingga bisa berfungsi. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha berkah Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Wa kana akhiru ma yaqulu baina at-tashahhudi wa at-taslim. Dan kalimat terakhir yang beliau ucapkan antara tasyahud dan salam adalah, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah aku. Ma qaddamtu wa ma akhartu, terhadap dosa yang telah aku kerjakan dan dosa yang belum aku kerjakan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang aku lakukan dengan diam-diam. Wa ma a'lantu, atau dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Dosa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi, asrartu. Dan dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan dosa yang menyebabkan aku tenggelam di dalamnya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih mengetahui dibandingkan diriku. Karena kita sangat yakin ada banyak dosa yang kita lakukan sementara kita tidak sadar kalau itu adalah perbuatan dosa. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sesungguhnya engkau yang memajukan dan yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Dan di sini disebutkan dalam Sahih Muslim, fi abwabi salatil lail, di bab tentang salatul lail. Kemudian Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan, coba kita lihat, al-mahfuz, yang lebih tepat, anna hadzal istiftah, bahwa doa iftitah ini, innama kana yaquluhu fi qiyamil lail, dibaca ketika qiyamul lail. Bahwa doa iftitah ini dibaca ketika qiyamul lail. Makanya kalimatnya panjang, itu tidak dibaca ketika sholat wajib, tapi dibaca ketika qiyamul lail. Nah, Anda bisa hafalkan. Ya. Masya Allah kalau bisa hafal dan dipraktekkan dalam qiyamul lail sambil direnungkan maknanya. Sebagaimana yang tadi kita eja terjemahannya, setahap demi setahap. Ini termasuk di antara doa yang memiliki ketinggian, yang luar biasa, karena banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Wallahu a'lam. Kemudian, wa fi sahihi Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salat beliau dengan membaca iftitah ketika qiyamul lail dengan membaca Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Baik, coba kita lihat. Ada ayat yang semisal seperti itu kalimatnya. Anta tahkumu baina ibadik. Ada di surat Az-Zumar ayat 46. Qulillahumma fatiras samawati wal ard, 'alimal ghaibi wash shahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip ini. Lalu beliau baca dalam doa iftitah ketika salat lail, Allahumma rabba Jibril. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Alimal fatir as-samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Itu adalah kutipan di surat Az-Zumar ayat 46. Lalu beliau tambahkan dengan permohonan, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Dan di sini hadisnya sahih riwayat Muslim. Kemudian wa fi sahihain, dan disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama ila salati min jawfil lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat berikut, idza qama ila salati min jawfil lail, ketika beliau melakukan qiyamul lail. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta al-haq wa wa'duka al-haq. Wa qawluka al-haq. Wa liqa'uka al-haq. Wa liqa'uka haq. Wal jannatu haq. Wal naru haq. Wal nabiyyuna haq. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Was-sa'atu haq. Masyaallah. Allahumma laka aslamtu, sampai akhir doa. Coba kita terjemahkan. Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi. Wa man fihin, dan siapapun yang ada di dalamnya. Karena dialah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Walakal hamdu, dan milikmu segala puji, anta qayyamus samawati wal ard. Engkau yang mengurusi langit dan bumi. Kita tetapkan nama Allah Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Al-Qayyum, Qayyam, artinya adalah yang mengurusi. wa man fihin, dan berikut siapapun yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, dan milikmu segala puji. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau adalah Rabb yang mengatur langit dan bumi dan siapapun yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, dan milikmu segala puji. Engkau al-haqqu. Engkau adalah Dat yang maha benar. Janjimu benar. Firmanmu benar. Pertemuan denganmu benar. Surga itu benar. Neraka itu benar. Para nabi itu benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Engkaulah al-haq. Engkaulah Dat yang maha benar. Baik, Anda bedakan di sini. Ada yang penyebutannya al-haq dan ada yang penyebutannya haqqun. Kalau al-haq, ini yang kembali kepada Allah. Antal haqqu, engkau Dat yang maha benar. Wa'dukal haqqu, dan janjimu maha benar. Wa qaulukal haqqu, dan firmanmu maha benar. Nah, selanjutnya, haqqun tanpa al. Walikauka haqqun, dan pertemuan denganmu adalah kebenaran. Surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wassa'atu haqqun, adanya kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu aku pasrah sebagai seorang muslim. Wabika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu khasamtu, aku bermusuhan. Mukhasama artinya adalah mempertahankan prinsip meskipun harus melawan yang lain. Dan kita menyatakan wa bika khasamtu, dan hanya kepadamu aku siap untuk mukhasama, untuk melakukan apa? Al-khisam, yaitu perdebatan maupun perlawanan. Wa ilaika hakamtu, dan kembali kepadamu aku menetapkan hukum, dan aku berhukum kembali kepadamu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, karena itu ampunilah aku, baik untuk dosa yang telah aku kerjakan maupun dosa yang belum aku kerjakan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang aku lakukan secara rahasia maupun yang aku lakukan secara terang-terangan. Anta ilahi, engkau adalah sesembahanku. La ilaha illa anta, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Dan di footnote, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini dibaca oleh Nabi SAW ketika qiyamul lail, ketika sholat malam. Apa yang menarik jamaah? Anda bisa perhatikan. Para sahabat mendengarkan kalimat ini sekali hafal. Sehingga Ibnu Abbas bercerita ketika beliau mendengarkan ini dari Nabi SAW. Bisa jadi hanya sekali beliau dengar dan beliau hafal. Demikian pula Aisyah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka mendengarkan doa-doa dari Nabi SAW. Mungkin hanya dibaca sekali. Dan beliau dan mereka para sahabat hafal. Kita kalau menghafal ya butuh waktu yang cukup lama. Mengulang-ulang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan membahas pasal yang ke-11 berkaitan dengan zikrur ruku wa sujud. Berkaitan dengan zikir ketika ruku dan sujud. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, barakallahu fikum. Ustaz, sekitar polemik ucapan subhanallah dan masya Allah yang mengerucutkan ucapan subhanallah hanya untuk hal-hal yang negatif saja, Jika ucapan Masya Allah dianjurkan untuk ucapan takjub yang ditujukan kepada diri sendiri, tetapi mengapa masih banyak yang menggunakan ucapan Masya Allah untuk hal-hal yang sebenarnya negatif? Jadi sebenarnya penggunaan Subhanallah dan Masya Allah yang bagaimana yang tepat, Ustadz? Mohon bimbingannya. Jazakumullahu khairan. Penggunaan Masya Allah yang lebih tepat adalah ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa atau takjub dengan sesuatu yang itu merupakan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala ajarkan di surat Al-Kahfi, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah, la quwwata illa billah." Andaikan tadi ketika kamu masuk ke dalam kebunmu, kamu mengucapkan Masya Allah. Sehingga saat kau terheran, kaget, ketika melihat ada kebun yang bagus, ya, terus merasa bangga dengan kebun itu, maka ucapkan Masya Allah. La quwata illa billah. Kalau orang mengucapkan semacam ini, maka harta yang dia miliki akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalimat Masya Allah juga digunakan untuk ungkapan ketika kita melihat sebuah peristiwa, kemudian kita kembalikan kepada takdir. Masya Allah, ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sementara untuk tasbih, kalau kita lihat konteks dalam Al-Quran, Subhanallah itu ketika Allah menyebutkan tentang penyimpangan orang-orang musyrikin. Terutama, ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wa qalu ittakhadallahu walada subhana. Itu kan sering sekali ya dalam Al-Qur'an. Subhana. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu thalathah." Janganlah kalian mengatakan Allah itu tiga. Intahu, berhentilah dari perkataan ini. Khairal lakum, itu yang terbaik untuk kalian. Innamallahu ilahun wahid subhana ay yakuna lahu walad. Allah adalah Tuhan yang esa, maha suci Dia ketika memiliki anak. Kemudian di sebentar kita gunakan share konten ya, enggak lebih maksimal. Kemudian di surat Al-An'am, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Mereka menjadikan sekutu untuk Allah dari kalangan jin. Wa khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan mereka. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhana. Dan mereka menetapkan untuk Allah anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ilmu. Subhanah, maha suci Allah. Dan masih banyak lagi yang konteksnya kalimat subhanah itu adalah untuk membantah orang-orang musyrikin yang mereka menetapkan hal yang cacat kepada Allah yaitu adanya anak. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana, mereka menetapkan anak perempuan untuk Allah. Subhana, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwan kabira, ada di surat Al-Isra. Nah, ini konteksnya adalah ketika mereka menetapkan adanya anak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Di ayat 40 dari surat Al-Isra. Apakah Rob kalian memilihkan anak laki-laki untuk kalian, sementara Allah sendiri mengambil anak perempuan di kalangan malaikat? Innakum latakuluna qawlan azima. Sungguh kalian itu telah mengucapkan kalimat yang besar. Kemudian di ayat 43, Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala amma yakulun uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Jadi kalau kita lihat konteksnya subhanallah, tasbih itu di saat ada sesuatu yang negatif. Tapi kalau misalnya terbalik-balik gimana? Ya, kalau terbalik-balik itu tidak kemudian menyebabkan apa? Jadi batal kalimat itu, meskipun khilaful aula kurang afdal. Yang lebih afdal adalah kita baca sesuai dengan posisinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, barakallahu fikum Ustaz. Ketika kita sedang memurojaah Quran, lalu ketika kita mendengar ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, apakah kita harus menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah bacaan Quran atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Berdoa ketika kita membaca Al-Quran diperbolehkan. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Qiyamul Lail, lalu beliau melewati ayat tentang surga. Kemudian beliau minta kepada Allah surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika beliau melewati ayat tentang neraka, beliau berlindung kepada Allah dari neraka. Wa a'udzu bika minan nar. Kemudian juga ketika membaca tentang ayat yang berisi tentang ancaman bagi orang jahat, maka kita berlindung kepada Allah dari ancaman itu, dan seterusnya. Termasuk ketika melewati ayat yang berisi janji, kita berdoa kepada Allah agar diberi janji itu. Dan demikian seterusnya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Nah, apakah kita juga disyariatkan untuk membaca salawat ketika melewati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu alam, kami tidak menjumpai dalil tentang itu. Namun kalau dianalogikan dengan doa-doa tadi ketika melewati surga, melewati ayat surga, melewati ayat yang berbicara tentang neraka, kalau dianalogikan dengan itu, insya Allah tidak masalah. Sehingga boleh membaca salawat untuk Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Tapi kalau nama Nabi terlalu banyak, nanti jadinya misalnya Allah menyebutkan deretan para Nabi dalam satu ayat. Kalau terlalu banyak seperti itu, apakah kemudian perlu membaca salawat? Nanti bisa dirapel di bagian akhir. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, bacaan doa istiftah manakah yang lebih utama untuk diamalkan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Sebentar. Bacaan doa istiftah manakah yang lebih dianjurkan untuk diamalkan? Jawabannya, kalau dilakukan secara bergantian, insya Allah lebih baik. Sehingga Anda menghafal 1, 2, 3 versus doa iftitah. Ada 3 redaksi. Nah, nanti kemudian diamalkan secara bergantian. Kadang baca doa iftitah dengan redaksi A, kadang baca doa iftitah dengan redaksi B, dan seterusnya. Selanjutnya, yang paling afdol adalah dibaca sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kalau tadi dalam hadis kita mendapatkan keterangan, ini dibaca ketika qiyamul lail. Doa ini dibaca ketika sholat malam. Maka kita posisikan doa iftitah itu dibaca ketika qiyamul lail dan sholat malam. Ini dibaca ketika sholat wajib. Maka kita posisikan itu dibaca ketika sholat wajib. Dan demikian seterusnya. Itu yang paling afdal. Karena selama semuanya sahih dari Nabi SAW, maka semuanya punya nilai keistimewaan, dan semua dikir dan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW akan mendatangkan kebaikan yang banyak bagi siapapun yang mengikutinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, mohon maaf di luar tema. Bagaimana menseimbangkan antara sikap mudah memaafkan orang lain dengan tidak selamanya memaafkan itu lebih baik? Karena terkadang ada sebagian dari kami kurang bisa memposisikan hal ini. Misalnya ada orang yang zalim lalu kita bilang sing waras ngalah. Apa standar ketika kita harus memaafkan tanpa terkesan membiarkan orang ini berbuat zalim? Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakumullah khairan. secara prinsip memaafkan lebih baik daripada tidak memaafkan. Sehingga kaidah umumnya, memaafkan orang yang berbuat salah lebih baik daripada tidak memaafkan. Namun terkadang ada pertimbangan tertentu, kita bicara lebih baik ya, bukan bicara boleh dan tidak. Boleh nggak kita tidak memaafkan? Boleh. Tapi kalau Anda tanyakan mana yang lebih baik, memaafkan lebih baik. Namun ada pertimbangan tertentu di mana bisa jadi tidak memaafkan lebih baik. Tujuannya apa? Dalam rangka memberikan edukasi. Dalam rangka memberikan edukasi. Sehingga orang itu akan bisa sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Misalnya orang tua, anaknya berbuat salah kepada dia. Orang tua yang pemaaf dan memaafkan anaknya, itu yang terbaik. Namun pada kondisi tertentu, kadang kesalahan anak tidak dimaafkan. Bukan karena orang tuanya ingin balas dendam, tapi karena ingin memberikan pendidikan bagi anaknya. Sehingga dalam posisi ini, boleh saja orang tua tidak memaafkan anaknya. Nabi SAW mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ada di antara mereka yang tidak dimaafkan. Sehingga diboikot dulu selama beberapa waktu, baru kemudian dimaafkan. Dan itu orang terbaik. Tiga orang yang dimaafkan setelah diboikot. Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah, dan Hilal bin Umayyah. Tiga sahabat ini nangis saat dia diboikot. Padahal orang-orang munafik. Dia datang minta maaf, ya Rasulullah saya minta maaf kemarin gak bisa ikut. Udahlah, lupakan, lupakan. Santai aja. Sehingga beliau bilang kepada mereka, udah lupakan. Kalau emang demikian, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Orang-orang munafik, daftar orang munafik, yang mereka datang kepada Nabi SAW minta maaf karena gak bisa ikut perang Tabuk. Tapi tiga sahabat ini, mereka tidak punya uzur dan tidak menyampaikan uzur di hadapan Nabi SAW. Diboikot oleh Rasulullah SAW. Sehingga terkadang dalam kondisi tertentu perlu ada sisi pendidikan yang dijadikan sebagai latar belakang. Sehingga dalam kondisi itu, orang tersebut ketika tidak dimaafkan bisa jadi lebih baik. Wallahu'alam. Baik, ini coba saya bacakan dulu terkait membaca solawat ketika membaca Al-Quran tadi. Dalam keterangan sebagian ulama Syafi'iyah, ini saya bacakan. Wadhaba ba'du syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah, membaca solawat dianjurkan baik bagi yang mendengar maupun yang membaca, ketika solat maupun di luar solat. Dalam Tuhfatul Muhtaj, menukil keterangan dari Sahibul Abab. Di situ dinyatakan, Lau qara'al musalli ayatan fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nudiba lahu salatu alaihi fil aqrab bidhamir. Apabila ada orang yang salat membaca ayat yang di situ menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau dengan menggunakan bentuk domir fil akrab dalam waktu yang terdekat. Misalnya kalimat sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan panjang-panjang maksudnya. Bukan Allahumma salli ala Muhammad. Bukan kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga gunakan domir dan bukan gunakan nama. Misalnya, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di situ kan ada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Maka silahkan di situ bersalawat tapi pakai domir sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa tu'ayyidu hadza iddatu atharin anis salaf. Dan ini juga dikuatkan oleh beberapa riwayat dari para ulama salaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musanafnya dari Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan, "Idza qala ar-rajulu fi shalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Apabila ada orang yang di dalam salat membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi di surat Al-Ahzab. "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Al-Hasan Al-Basri, "Fal yusalli 'alaihi." Maka bacalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Kemudian dari Al-Mughirah, "Aku pernah bertanya kepada Ibrahim, asami ar-rajulu wa ana usalli yaqulu innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi a usalli 'alai asma'ur rajula wa ana usalli." Aku sedang salat, lalu aku mendengar ada orang yang membaca firman Allah, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi a usalli 'alai, apakah aku harus bersalawat kepadanya? Qala na'am. Kata Ibrahim, silahkan. Wallahu a'lam. Namun ada riwayat yang lain yang juga disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari Jabir, dari Amir, beliau mengatakan, "Qultu lahu ar-rajulu yamurru bihadzal ayah fis shalah." Ada orang yang membaca ayat ini dalam salat, "Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi." Ayu salli alaih, apakah dia harus membaca salawat untuk beliau? Qala yamur. Kata Amir, yamur. Lanjut saja. Wa qala Ibnu Sirin, dan kata Ibnu Sirin, kanu idza qara'ul Qur'an, para ulama di masa silam ketika membaca Al-Qur'an, lam yukhlitu bihi ma laysa minhu wa yamduna kama hum. Mereka tidak mencampurkan bacaan Qur'an dengan kalimat yang lain. وَيَمْدُونَ كَمَهُمْ, dan mereka berlalu, ya, baca langsung sebagaimana apa adanya. Baik, sehingga baca salawatnya tidak dibaca, atau salawatnya tidak dibaca ketika melewati nama Nabi SAW. Ini kalau kita lihat dari keterangan Ibnu Sirin. وَعَلَى كُلِّنْ, intinya membaca salawat ketika itu diperbolehkan, dan ada athar dari salaf. Ada riwayat dari salaf yang menyebutkan hal itu, namun sifatnya tidak wajib. Dan membaca boleh, tidak membaca juga boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, Ustaz, selama ini saya menggunakan kabiro walhamdulillahi kathiro dan seterusnya. Apakah ini termasuk doa istiftah yang diperbolehkan? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Kemarin kita sempat menyinggung ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Yang itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang membaca doa iftitah semacam ini lalu dipuji oleh Nabi SAW. Dan kata beliau, sejak aku mendengar itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Coba. Nah. Kemarin di... Nah, ini salah satu di antara doa iftitah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Belum ketemu ya. Tayyib. Sehingga insya Allah tidak masalah kalau Anda membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, ini ketemu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Umar, ada orang yang membaca kalimat ini di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sahibul kalimah?" Siapa tadi yang membacanya? Faqala rajulun, "Ana ya Nabi Allah." Lalu ada orang mengatakan, "Saya ya Nabi Allah." Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad ibtadaraha 12 malakan. Ada 12 malaikat yang berebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah. Tayyib. Manis sa'ilah? Tadi yang mau tanya. Mohon maaf Ustaz, mungkin itu kan kalau yang biasanya yang kabirah itu sampai yang wajah itu wajahiyah itu Ustaz. Digabung. Kalau itu berarti menggabungkan dua riwayat. Karena yang ini riwayat Nasa'i, yang wajah tu wajhiyah tadi riwayat Muslim. Dan tidak masalah ketika digabung menurut pendapat An-Nawawi. Tapi menurut jumhur ulama yang lebih sesuai sunnah tidak digabung. Baik Ustadz, sebentar. Ya, tadi ada yang buka mic. Ya, kayaknya waktunya juga sudah cukup, Ustadz. Sudah Baik, habis. insya Allah lain waktu untuk bagian pertanyaan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.